الكافرين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا، kembali di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang mana kita masih dalam penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pada hari kiamat. Dan kita telah menjelaskan atau melewati 6 golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut. Maka pada pertemuan di sore hari ini kita akan masuk pada golongan yang terakhir, yakni yang ketujuh dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kata beliau, as-sabi'u rajulun dzakara Allah khalian fa fadat 'ainahu. Adapun golongan yang ketujuh, golongan dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang laki-laki yang dzakarallaha khalian, mengingat Allah Subhanahu wa taala secara bersendiri dalam kesendiriannya, fa fadat 'aina, kemudian berlinanglah air matanya. Naam. Kata beliau, dzakarallahu bilisanihi wa biqalbihi. Laisa indahu ahadun yuraihi bihadza dzikr khalian min ad-dunya kulliha, qalbuhu mu'allaqun billahi azza wa jalla. Seorang laki-laki yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, sehingga berlinanglah air matanya. Yakni dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, demikian pula dengan qalbunya. Yang mana laisa indahu ahadun yuraihi bihadza dzikr. Ketika dia melakukan hal yang demikian, berzikir kepada Allah dengan lisan dan kalbunya, ketika dia melakukan hal yang demikian, tidak ada seorang pun yang melihat dirinya. Yani apa? Benar-benar dia melakukan ibadah tersebut di saat tidak ada seorang pun yang mengetahui dirinya. Dia berzikir dengan lisannya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan kalbunya, ya, mengakui atau meyakini akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang melihat dirinya melakukan hal yang demikian. Khalian minad dunia kulliha, yang dia itu tidak tersibukkan dengan yang namanya perkara dunia seluruhnya. Benar-benar fokus di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbuhu mu'allakun billahi azza wa jal, dalam keadaan qalbunya senantiasa terikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini yang dimaksud dengan rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Dan kata rajul di sini bukan mimbabi takhsis, bukan pengkhususan, masuk juga an-nisa, kaum wanita. Naam. Falamma dzakarallah bilisanihi wa qalbihi wa tadhakkara 'azamata rabbi 'azza wa jalla ishtaqa ila allahi fafadat aynah, maka tatkala hamba tersebut dia berzikir kepada Allah dengan lisannya dan juga kalbunya sehingga menjadikan dia mengingat atau mengagungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui akan kemuliaan Allah azza wa jalla, sehingga menjadikan dia pun takut, begitu pula rindu akan Allah subhanahu wa ta'ala, fafadat aina, dan berlinanglah air matanya. Di antara contoh mungkin ketika seorang hamba bangun di malam hari sebagaimana yang dilakukan oleh mereka as-salafus salih, min da'bihim, di antara kebiasaan mereka adalah mereka menghidupkan malam-malam yang mereka lalui dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kebanyakan umat manusia mereka semuanya tertidur, lelap dengan tidurnya, sehingga hamba tersebut dia beribadah, mengerjakan solat dalam keadaan kesendiriannya. Tidak ada dari hamba-hamba Allah yang lainnya yang mengetahui apa yang dia kerjakan tersebut di tengah-tengah ibadah yang dia kerjakan. Dia memahami zikir yang dia panjatkan tersebut sehingga dari situ dia mengenal akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kalbunya itu menjadi khusyuk kepada Allah dan berlinanglah air matanya. Ini pun masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan bukan yang dimaksud di sini ialah sebagaimana dipahami oleh sebagian masyarakat, yaitu apa, mengasingkan diri, bersemedi dan semisalnya. Naam. Namun yang dimaksud di sini ialah berzikir kepada Allah dengan kesendiriannya, yakni zikir-zikir yang sebagaimana disyariatkan. Bukan menyendiri kemudian berzikir atau bersemedi sebagaimana orang-orang Hindu dan semisal dengan itu. Ini beda. Naam. Ya, di antara contoh kita sebutkan seperti seseorang yang melakukan qiyamul lail. Naam. Atau apa? Dia membaca Al-Quran. Atau masuk juga ketika dia mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari akan kebesaran Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendiriannya tersebut, sehingga menjadikan dia takut kepada Allah dan berlinanglah air matanya. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, فهذا أيضا ممن يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله. Maka orang yang demikian ini, seorang hamba yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendiriannya, kemudian berlinang air matanya, adalah di antara golongan yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. هذه الأعمال السبعة قد يوفق الإنسان فيحصل على واحد منها أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة. هذا ممكن. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, inilah amalan-amalan yang tujuh, atau tujuh amalan yang terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi seorang insan. Allah berikan ilham bagi seorang insan, seorang hamba, sehingga dia dapat melakukan salah satu dari tujuh amalan tersebut. Ya, kita perhatikan dari ucapan beliau, Asy'ab bin Utsaimin ta'ala beliau mengatakan, "Hadhihi al-a'malu sab'a qad yuwaffaqul insan." Ini adalah tujuh amalan yang terkadang Allah berikan taufik bagi seorang insan untuk bisa mengerjakan salah satu dari ketujuh amalan tersebut, menunjukkan kepada kita dari ucapan beliau ini bahwa, atau beliau menyadarkan kita kembali bahwa yang namanya amalan salih, amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau secara khusus hidayah, ketika seorang hamba dapat menggapainya, dapat melakukan amalan soleh, maka itu murni merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kecerdasan, bukan dari kemampuan kita semata. Nah, apapun amalan tersebut, makanya beliau mengatakan apa? Inilah tujuh amalan yang terkadang Allah berikan taufik bagi seseorang untuk dapat melakukan salah satu dari ketujuh amalan tersebut, atau bahkan dua, tiga, empat, lima, enam, dan keseluruhannya. Tujuh-tujuh memungkinkan bagi seorang hamba untuk melakukannya. Ya, menunjukkan apa? Ya, ada dari umat manusia yang dia itu bisa melakukan satu saja, atau dua, tiga, empat. Dan ada juga yang mereka bisa melakukan atau mendapatkan keutamaan dari tujuh golongan tersebut. Ini mungkin, kata beliau. Naam. ولا يناقض بعضه بعضا فقد يوفق الانسان فياخذ من كل واحده من هذه بنصيبه. Maka hal ini memungkinkan bagi seseorang untuk apa? Dia dapat melakukan lebih dari satu atau bahkan bisa melakukan semua ketujuh-tujuh atau ketujuh amalan tersebut. Dan ini tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini sebagaimana akhbar Rasulullah alaihi salatu wasalam, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna lil jannati abwaban, bahwasanya surga itu memiliki pintu-pintu menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki banyak pintu. Ya, kata Nabi, anna lil jannati abwaban. Kata lafaz pintu di sini menggunakan kata lafaz jamak, banyak. Man kana min ahli as-salati du'iya min babi salat. Di surga itu ada pintu salat. Maka barang siapa yang dia semasa di dunia ini min ahli salat, termasuk orang yang dikenal dengan ibadah salatnya, du'iya min babi salat, maka nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala dia dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Demikian pula ketika seseorang yang dahulunya semasa di dunia dia adalah orang yang gemar untuk bersedekah, berinfak, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang telah kita sebutkan, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan dipanggil oleh pintu sedekah di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babi ahli jihad. Begitu pula seorang hamba yang dahulunya semasa di dunia dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang syar'i, kemudian dia terbunuh sebagai syahid. Naam, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan dipanggil dari pintu jihad, atau ya dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, begitu pula seorang hamba yang dahulunya semasa di dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang gemar berpuasa, berpuasa dengan puasa-puasa yang syar'i, puasa yang sesuai tuntunan dalam syariat Islam. Naam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam du'iya min babi rayyan, maka dia akan dipanggil nanti di surga Allah melalui pintu yang namanya ar-rayyan. Dzakara arba'ah. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang empat amalan. Naam. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mendengarkan hal yang demikian ini, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, ma ala min man du'iya min wahidin min hadhihi al-abwab min darura ay alladhi yud'a min babin wahidin sahla, fa hal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kulliha. Naam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dia menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menyebutkan hadis tersebut tentang pintu-pintu surga tadi, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an beliau menyebutkan bahwa ketika seseorang itu dipanggil dari satu pintu ini mungkin mudah untuk dikerjakan, ya mudah dalam artian orang-orang yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah memungkinkan bagi seseorang itu dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya? Naam. Yakni apakah ketika seseorang nanti ketika dia meninggal dunia kemudian di surga Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan amalan-amalan semuanya itu, apakah akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya ataukah tidak? Kalau cuma satu pintu ini bisa saja memungkinkan, tapi apakah ada orang yang dia dipanggil dari semua pintu surga tersebut? Ini pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Ya. Ya. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Seseorang itu memungkinkan bagi dia ketika nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dia dipanggil dari semua pintu surga tersebut. Ini memungkinkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar, dan aku berharap engkau termasuk orang tersebut wahai Abu Bakar. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap agar Abu Bakar ini adalah salah satu seorang sahabat yang termasuk orang yang nanti akan dipanggil oleh semua pintu dalam surga nanti. Naam. Hadis ini bisa dilihat atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu pula Imam Muslim. Naam. Berkaitan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu memiliki banyak pintu. Naam. Dan juga dari sini menjelaskan kepada kita memungkinkan bagi seseorang dipanggil dari semua pintu tersebut sebagaimana harapan Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, nas'alullaha min fadlih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi apa yang disebutkan di sini oleh beliau, dan demikian mereka para salaf ketika menyebutkan keutamaan yang ada pada orang-orang saleh, yang Allah berikan kepada orang-orang saleh, mereka pun meminta yang demikian. Sebaliknya, ketika melewati dari keadaan mereka orang-orang ahli neraka, orang-orang maksiat, orang-orang yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ataupun azab, mereka pun berlindung dari orang-orang yang demikian. Ini adalah merupakan kebiasaannya mereka para salafus saleh. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacakan ayat Al-Qur'an, ketika melewati tentang keadaan orang-orang yang mendapatkan nikmat, beliau berdoa. Dan sebaliknya, ketika mendapati keadaan tentang orang-orang yang diazab, beliau berlindung. Naam. Begitu pula yang dilakukan oleh beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini. Beliau mengatakan, nas'alullaha min fadli. Kita memohon kepada Allah atas keutamaannya. Naam, yakni agar kita mendapatkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dari orang-orang soleh yang ada. Kata beliau, wa hadha yakni anna Abu Bakar yud'a min kulli al-abwab. Dari sini kata beliau menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu beliau dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Kenapa? Li'annahu sahibus salah. Sahabat yang mulia Abu Bakar itu adalah sahibus salah, orang yang terkenal dengan salatnya. Wasadaqah, dalam sadaqahnya tidak diragukan. Wajihad, begitu pula dalam amalan jihad. Sahabat yang mulia Abu Bakar juga berjihad. Wasiyam, demikian pula di dalam beribadah puasa. Fakullu masailil khair qad akhadha minha binasibin. Yang mana semua itu telah dilakukan, diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Naam. Radiyallahu anhu wa ardahu wa alhaqna bihi fi jannatin na'im. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Naam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Naam. Ini penjelasan berkaitan dengan 7 golongan tersebut. 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwa bisa saja bagi seseorang itu melakukan salah satu dari 7 amalan tersebut, atau bisa melakukan 2, bahkan seluruhnya. Ini memungkinkan. Kemudian ada yang harus diperhatikan berkaitan dengan hadis ini. Ya. Berkaitan dengan hadis tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Disebutkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa huna mas'alatun uhibbu an unabbiha 'alaiha wa hiya anna ba'd al-talabah yadhunnuna anna al-murada bi-dhil fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu annahu dhillu rabbil 'azza wa jalla wa hadha dhannun khati'un jiddan. Kata Syaikh bin Utsaimin, ada permasalahan yang aku senang untuk memberikan tanbih padanya. Ya, ini beliau ingin memberikan suatu keterangan yang penting bagi kita kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hadis ini. Hadis tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Beliau menyebutkan bahwasanya ada sebagian dari para thalabah, orang-orang yang mempelajari ilmu, mereka menyangka bahwasanya yang dimaksud dalam hadis tersebut pada lafaz zil, naungan Allah, yakni fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan naungan di sini adalah naungan dari bayangan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka kata beliau, ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Ya. Sebagian para thalabah menyangka yang dimaksud dengan zillullah bagi orang-orang yang mengamalkan salah satu dari tujuh amalan tersebut, mereka menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan zillullah sini ialah naungan Allah itu sendiri. Ya, sebagaimana naungan kita, bayangan kita. Taib. Maka kata beliau, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Kata beliau, la yadhunnuhu illa rajulun jahil. Tidak ada yang memiliki pemahaman demikian melainkan seseorang yang jahil, yang tidak memahami tentang hadis tersebut. Wa dzalika anna minal ma'lum anna an-nasa fil ardh wa anna dhilla hadha yakunu an syams falau qudira anna al-murada bihi dhillu rabb subhanahu wa ta'ala lazima min hadha an takuna syamsu fawqa Allah liyakuna hailan bainaha wa bainan nas wa hadha syai'un mustahil wa la yumkin. Kata beliau, pemahaman yang demikian, orang-orang yang memahami bahwasanya yang dimaksud dengan naungan Allah di sini adalah naungan Allah itu sendiri, maka ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Ya, kenapa? Dikarenakan kita ketahui bersama bahwa ketika itu manusia berada di bumi, ketika mereka dikumpulkan berada di bumi dalam keadaan yang namanya naungan itu atau bayang-bayang itu, yakunu anisham, itu terbuat atau terjadi karena matahari. Ya. Maka kalau seandainya kita menyebutkan bahwasanya itu adalah bayangan Allah itu sendiri yang menaungi manusia tatkala itu, maka ini mengandung konsekuensi bahwa Allah berada di bawah matahari. Ya. Kan demikian. Kalau kita pahami apa? Naungan Allah di situ adalah naungan Allah itu sendiri. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di bawah matahari. Nah, dan ini merupakan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Tidak mungkin Allah itu berada di bawah matahari. Kenapa? Qad sabata lahul uluwul mutlak min jami'il jihad. Karena telah tetap dalam Al-Quran, begitu pula dalam sunnah Nabi SAW, begitu pula sepakatnya mereka para salafus salih, menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat al-ulu al-mutlak, sifat ulu ketinggian secara mutlak. Yani Allah itu tinggi dari segala-galanya. Min jami'il jihad, dari sisi apapun itu. Walakinnal murada zillun yakhluquhu Allahu fi dhalikal yawm yuzillu man yastahiquna an yuzillahum Allahu fi dhilli. Lantas yang dimaksud dengan naungan di sini itu naungan yang bagaimana? Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan atau yang diyakini oleh mereka para salafus saleh, bahwa begitu pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa Allah itu memiliki sifat ulu al-mutlak, sifat tinggi yang secara mutlak, yakni tinggi dari segala-galanya. Maka tidak mungkin Allah itu berada di bawah makhluk. Naam. Lalu lantas apa yang dimaksud dengan naungan Allah pada hari kiamat dalam hadis ini? Disebutkan oleh beliau, yang dimaksud dengan naungan di sini ialah suatu naungan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hari itu. Yang Allah berikan naungan tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala itu. Naam. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan naungan tersebut ialah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau arsy-Nya Allah itu berada di apa? Di bawah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya yang maksud dengan naungan Allah di situ ialah suatu naungan yang memang Allah ciptakan khusus bagi mereka orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan penyandaran naungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Nabi menyandarkan naungan itu kepada Allah. Apa maksudnya? Kata beliau, wa inna ma adafahu Allahu ila nafsihi li'annahu fi dhalikal yawm la yastati'u ahadun an yudhallala bi fi'li makhluqin. Falaisa hunaka bina'un wala syai'un yudau ala ru'us innama yakunu zillu ma khalaqahu Allahu li'ibadihi fi dhalikal yawm falihada adafahu Allahu ila nafsihi li'ikhtisasihi bihi. Adapun maksud dari penyandaran naungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan naungan itu pada diri Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ialah dikarenakan pada hari tersebut tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan naungan dari makhluk. Yani tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan naungan kepada orang lain. Ya, telah kita sebutkan bahwasanya tatkala dikumpulkan umat manusia itu apa? Bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang namanya bangunan sedikit pun. Dan tidak ada sesuatu yang menaungi kepala umat manusia tatkala itu dari teriknya matahari. Yang ada adalah suatu naungan yang naungan itu Allah ciptakan bagi hamba-hambanya pada hari itu. Ya, yakni hamba-hamba yang Allah memang khususkan untuk mendapatkan naungan tersebut. Maka penyandaran naungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan tentang kekhususan. Ini penjelasan beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan makna dari naungan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Taib, yakni bukanlah yang dimaksud dengan naungan Allah itu adalah naungan dari Allah itu sendiri, bukan. Tapi naungan tersebut adalah naungan yang memang Allah ciptakan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka penyandaran naungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan tentang kekhususan. Ya, tentang kekhususan. Kenapa? Karena Allah lah yang satu-satunya khusus memberikan naungan itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, ini penjelasan beliau berkaitan dengan naungan Allah. Jadi jangan dipahami bahwasanya orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat itu adalah naungan dari diri Allah itu sendiri, tidak. Namun yang dimaksud adalah naungan yang memang Allah ciptakan, atau dalam hadis yang lain disebutkan ialah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena tidak mungkin Allah itu berada di bawah matahari sehingga menjadikan bayangan Allah itu menaungi hamba-hambanya, tidak. Dikarenakan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula dipahami oleh mereka para salafus saleh, yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ulu, sifat ketinggian secara mutlak dari zatnya, sifatnya. Allah itu maha tinggi dari segala sesuatu. Naam. Ini penjelasan beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan makna dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan penjelasan beliau dari hadis berkaitan tentang orang-orang yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini ada 7 golongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk digolongkan dari 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.